Tete juga lamang, pantai amahang. Jalan ke bukit tinggi, membali lamang. Dan sekiati, pantai amahang. Pantai amahang, pantai bapaang. Bapaang lama, patang dan nangis salam. Inyon dah ramah, pantai bapaang. Pak sate ajo, dimakan rendang. Ewa anggilo, sabana pantai ang. Sabana pantai ang, sabana pantai ang. Sabana pantai ang, sabana pantai ang. Pantai bapa anggilo, bapa ang lama. Patang den agia salam, inyo inda nama. Pantai bapa ang, pantai bapa ang. Pantai bapa ang, pantai ama ai pantai.